datanglah musim bunga, alam indah ceria, desaku hidup kembali. Lembah tandus pun berseri. Gadis-gadis jelita dengan wajah gembira, berbaju aneka warna, seindah bunga di sana. Burung nyanyi merdu merayu kupu-kupu, seakan mengajak untuk menyanyikan lagu. Tergetar sanubari oleh indahnya negeri, kan ku cinta sampai mati. Ucapan terima kasih kepadamu pahlawan, jiwamu dan darahmu kau korbankan semua. Kemerdekaan kau sumbangkan untuk menyanyikan lagu. Tergetar sanubari oleh indahnya negeri, kan ku cinta sampai mati. Di bawah panci suci merah putih lambangmu, ini dah.